Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wa attaba'a tharahu ila yawmiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk hadir dalam majelis ilmu walaupun agak terlambat. Ngersik lagi macet kan. Baik. Insyaallah semuanya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al malaikatu tusalli ala hadikum ma dama fi musallah ma lam yuhdis, Allahumma ighfir lahu wa arhamhu." Malaikat akan mendoakan orang yang tetap berada di tempat salatnya menunggu salat berikutnya. Malaikat akan mengatakan, "Ya Allah, ampunilah orang ini dan sayangilah orang ini." Syekh kami kalau beliau terlambat menghibur kita dengan hadis ini, maka kami pun menghibur antum dengan hadis ini. Semoga kita menunggu tetap dapat pahala insyaallah. Taib, ayo lehwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, insyaallah taala pada pertemuan yang sampai yang sekarang sampai nanti bulan ketemu bulan Ramadhan, insyaallah taala kita akan membahas tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa sebagai bekal bagi kita untuk menyongsong bulan suci Ramadhan. Kita tahu bahwa bulan suci Ramadhan adalah bulan yang sangat istimewa. Ini kita sudah mendekati bulan suci Ramadhan. Maka sudah semestinya bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut tamu istimewa tersebut. Kita aja kalau kedatangan tamu, atau kita punya acara hajatan besar yang mengundang banyak orang, kita pasti akan mempersiapkan. Kita tidak ingin untuk mengecewakan tamu-tamu kita. Apalagi tamu tersebut adalah tamu Allah Subhanahu wa taala yang datang dengan membawa segudang pahala berkah untuk kita. Maka semestinya bagi kita untuk menyambutnya, menghormatinya dan memuliakannya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, ada sekiranya beberapa hal yang perlu kita siapkan untuk menyongsong bulan suci Ramadan ini. Pertama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan. Karena betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang bulan Ramadan lalu masih bersama kita, terawih bersama kita, buka bersama kita, tapi kini sekarang sudah tidak ada. Maka kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang kepada kita sehingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita mengoptimalkan bulan suci Ramadan ini untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala, untuk banyak beribadah. Ini juga penting karena banyak orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia sia-siakan. Sehingga dia termasuk orang yang merugi. Rahimahan rajulun adraka syahra Ramadan falam yughfar lah. Sungguh rugi, celaka orang yang diberi kesempatan oleh Allah ketemu bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, yang perlu kita persiapkan adalah ilmu. Kita perlu mempersiapkan ilmu tentang bulan Ramadan. Seorang apabila tidak mengetahui keistimewaan bulan Ramadan, maka dia akan menyepelekannya, menyia-nyiakannya. Berbeda kalau kita mengerti tentang keistimewaan bulan suci Ramadan, maka kita akan memuliakannya. Kita akan bersungguh-sungguh mengoptimalkannya dengan amal kebajikan. Yang kedua, kenapa kita perlu mempersiapkan diri dengan ilmu menghadapi bulan Ramadan? Agar kita di dalam beribadah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Jadi ilmu ini sangat penting supaya kita bersemangat Yang kedua, agar amal ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang perlu kita persiapkan juga ayyuhal ikhwah, adalah kita melatih sejak sekarang diri kita. Kita latih sejak sekarang, kita biasakan sejak sekarang untuk ibadah, pemanasan. Kita latih dengan memperbanyak puasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak puasa itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, bahkan hampir sebulan penuh beliau itu puasa Sya'ban. Sebagai apa? Kata para ulama, sebagai pemanasan, muqaddimah, supaya nanti ketika masuk bulan Ramadan sudah terbiasa. Maka karena seorang itu perlu latihan. Kita kalau mau tanding aja perlu pemanasan terlebih dahulu. Begitu pula ketika kita mau memasuki bulan Ramadan, kita perlu latihan terlebih dahulu supaya nanti terbiasa, enggak kaget. Enggak kaget. Orang enggak biasa puasa, ujug-ujug langsung puasa Ramadan, lemes. Kayak apa? Orang sakaratul maut. Lemes. Jadi perlu pembiasaan. Makanya biasanya kita kalau sudah terbiasa bulan Ramadan, di bulan Ramadan pertama lemes, tapi akhir-akhir udah kuat, udah terbiasa. Nah, kita inginnya nanti sejak tanggal 1 sudah terbiasa. Kalau kita membiasakan puasa-puasa sunnah sebelumnya. Demikian juga amal-amal ibadah lainnya. Membaca Quran, sedekah, dan sebagainya, dibiasakan, dilatih sejak sekarang. Sebagian ulama ussalaf mengatakan bulan Rajab adalah bulan menanam, menabur benih, menanam. Bulan Sya'ban menyiraminya. Bulan Ramadan panennya. Ramadan udah panen. Dilatih sebelumnya. Bukan baru mulai pas bulan Ramadan baru penjajakan hari ini. Nah, ini. Dan yang keempat, yang terakhir yang perlu kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan adalah membersihkan hati kita. Kita bersihkan hati kita. Dengan apa? Dengan dari syubhat, dari syahwat. Kita bersihkan dari kotoran-kotoran, dari noda-noda kedengkian, hasad, iri hati dengan sesama, permusuhan. Kita dari syirik, dari bid'ah, kita hilangkan. Dari najis-najisnya hati. Sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan, enteng untuk ibadah. Ingat, yang membuat orang itu berat melakukan ibadah di bulan Ramadan adalah dosanya. Kadang kita berangan-angan untuk bersemangat ibadah di bulan Ramadan. Pas nyampe bulan Ramadan, males. Apa yang membuat kita males? Karena tumpukan dosa. Itulah yang membuat berat kita. Rasulullah SAW saja yang dosanya sedikit, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa rafa'na laka dzikra, alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizra alladzi anqadha dhahra." Sungguh kami telah mengampuni dosa-dosamu yang telah membuat berat punggungmu. Padahal itu Nabi Muhammad SAW, dosanya cuma sedikit, sudah diampuni sama Allah, tapi tetap membuat berat punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan dosa-dosa kita? Ya. Taib Rasulullah sallallahu mengabarkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada malam Nisfu Sya'ban. Lalu Allah akan mengampuni semua dosa hambanya kecuali dua orang. Yang pertama adalah orang yang berbuat syirik. Ini noda yang paling bandel. Ya. Yang kedua adalah orang yang sedang bermusuhan dengan saudaranya. Bermusuhan. Apalagi sekarang ini ya, musuhan ya, fanatik ya, karena beda pilihan. Padahal mau Ramadan ini. Mudah-mudahan setelah nanti 17 April ya, sebelum Ramadan udah enggak ada lagi fanatisme. Enggak ada lagi apa? Permusuhan. Ya, orang mungkin saja berbeda tapi ya siapapun nanti yang terpilih ya, kita tidak boleh fanatik. Ya, kewajiban bagi kita untuk sami'na wa ata'na. Ya, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah mendengar dan taat kepada pemimpin selagi dia muslim. Ya, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Hilangkan segala permusuhan, dendam, ya, fanatik, ya, yang telah memecah belah persatuan kaum muslimin. Ya, jangan lagi ada buruk sangka, adu domba, hoax, ya, dan sebagainya di antara kita kaum muslimin. Baik. Kita masuk Syawal Ta'ala pembahasan yang di bahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya pada pasal fi hadihi fi siyam tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa. Puasa atau as-siyam secara bahasa artinya menahan. Ya, menahan, menahan dari ucapan atau menahan diri dari perbuatan. Itu namanya siyam. Dan yang dimaksud dengan siyam adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, mulai dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu definisi siam, definisi puasa. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan meninggalkan pembatal-pembatal puasa seperti makan, minum, jima dan sebagainya ya. Mulai dari ini waktunya, terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya, dan ibadah puasa termasuk kewajiban. Bahkan termasuk rukun Islam yang Allah wajibkan kepada ya hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, sering saya sampaikan kalau ada ayat dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, maka ayat tersebut ayat yang penting. Yang kedua, ayat tersebut adalah merupakan konsekuensi keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwa puasa itu hukumnya adalah wajib. Ya, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi bukan kita aja umat Islam. Umat-umat sebelum kita pun sudah diwajibkan puasa. Ini untuk menghibur kita. Ya, ingat puasa yang kalian enggak boleh makan, enggak boleh minum. Itu bukan kalian aja, sebelum kalian juga sudah saya wajibkan. Gitu. Jadi jangan merasa berat dengan kewajiban ini. Kemudian Allah menjelaskan hikmah terpenting dari diwajibkannya puasa. Ya, puasa bukan sekedar kita enggak boleh makan, enggak boleh minum. Puasa bukan untuk menyiksa kita. Tapi la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah SWT. Ini tujuan inti, ini hikmah ya dari diwajibkannya puasa. Ya, makanya puasa yang sesungguhnya bukan sekedar kita menahan diri dari makan dan minum ya, tapi menahan seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan mata kita dari yang haram, menahan telinga kita dari mendengar yang haram, menahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor, ya, menahan ya hati kita, tangan kita, kaki kita dari hal-hal yang haram. Itulah hakikat ibadah puasa. Makanya Nabi mengatakan apa? Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan ucapan kotor ya ketika dia berpuasa, maka Allah enggak ya enggak butuh ketika dia enggak makan, enggak. Karena dia enggak ngerti tentang hakikat tujuan puasa. Ya, kalau kita memahami hakikat tujuan puasa ini, Masya Allah, orang setelah berpuasa akan naik kualitasnya, naik kelas keimanannya, ketakwaannya, menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, berakhlak al-karimah. Bukan seperti kebanyakan kaum muslimin sekarang, ya, puasa hanya sekedar dijadikan sebagai rutinitas belaka. Tidak ada perbedaan antara puasa sama yang enggak puasa. Setelah puasa sama sebelum puasa enggak ada bedanya. Karena banyak di antara kita yang menjadikan puasa cuma sekedar rutinitas saja. Ya, tidak menjadikannya sebagai ibadah yang memiliki hikmah-hikmah ya dan pelajaran yang merubah ya kepribadian kita, akhlak kita. Ya, baik. Kata beliau, lamma kana al-maqsudu min as-siyam habsan nafsi an ash-shahwat litasta'idda li talabi ma fi ghayatu sa'adatiha wa qabulu ma tasku bihi mimma fihi hayatuha al-abadiyyah wa yaksiru al-ju'a wad-dama min hiddatiha wa yudhakkiruha bi halil aqbadil ja'i'ah min al-masakin. Ini tentang hikmah-hikmah diwajibkannya puasa. Ingat, syariat Islam ini adalah syariat yang sangat mulia. Allah tidak mewajibkan puasa tanpa ada hikmah, tanpa ada manfaatnya, faedahnya, hampa. Ya, itu enggak mungkin. Semua syariat Islam pasti mengandung hikmah. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Ketika Allah memerintahkan, pasti itu mengandung kebaikan untuk kita. Ketika Allah melarang, pasti dalam larangan itu terdapat kerusakan bagi kita. Makanya Allah larang. Ya. Beliau di sini menyebutkan pertama, tujuan inti dari puasa itu adalah mengerem hawa nafsu kita dari syahwat. Ya. Artinya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, puasa itu bukan cuma sekedar kita enggak makan, enggak minum, bukan itu. Ya. Tapi lebih daripada itu, yaitu bagaimana kita menahan ya, mengerem seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Makanya Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi, pernah mengatakan, idza sumtum, kalau kalian puasa, falyasum sam'ukum wa basarukum, maka hendaknya ikut puasa juga penglihatan kalian dan pendengaran kalian. Ya, janganlah kalian berpuasa sama seperti enggak puasa. Ya, banyak kita puasa tapi masih maaf mendengar yang diharamkan oleh Allah, musik, nyanyian. Banyak yang berpuasa tapi masih nonton ya hal-hal yang tidak layak untuk ditonton. Ini berarti belum puasa. Dan mari kita renungkan. Orang ketika puasa itu kan enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh jima. Padahal makan, minum, jima hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Ya. Yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Yang dari mubah aja kita disuruh untuk mengerem kok. Apalagi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahasia dan tujuan inti dari kita berpuasa. Ya. Baik. Kemudian yang ini faedah penting ya, faedah penting dari puasa, hikmah dari ibadah puasa. Yang kedua, hikmah dari ibadah puasa itu adalah supaya kita ya merasakan lapar, ya haus, sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita akan teringat dengan keadaan saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Ya, jadi ada hikmah yang kedua, yaitu apa? Sosial. Hikmah sosial, yaitu kita teringat. Ya Allah, kita enggak makan, enggak minum, enggak enak juga ya. Lapar, haus. Ini cuma bulan puasa toh. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tiap hari mereka lapar dan haus? Saudara-saudara kita di Suriah, di Irak, ya, di Myanmar, ya, Rohingya, ya, di Yaman, belum lagi saudara-saudara kita yang terkena musibah baik di Lombok, di Palu, ya, dan sebagainya, banyak. Kita banyak akhir-akhir ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan bencana-bencana. Itu kalau kita pernah ke Lombok pas bencana, kasihan mereka hidupnya di kemah-kemah, tenda-tenda, ya. Apa namanya? Hilang rumah mereka, ya, dan sebagainya. Tentu dengan demikian, dengan kita enggak maaf, dengan kita berpuasa, ini kita akan teringat dengan saudara kita, sehingga kita sayang kepada para fakir dan miskin, dan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur. Ya, kalau kita lihat yang lebih melarat itu kan, kita akan semakin apa? Bersyukur. Makanya saran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah yang lebih melarat. Jangan lihat yang lebih kaya. Karena kalau lihatnya yang lebih suki dari kita, lebih kaya dari kita, akhirnya kita merasa bahwa kita ini masih kurang terus. Tamak terus akhirnya. Tapi lihat yang lebih melarat. Ya. Yang lebih parah daripada kita. Kita akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tudayyiku majariyas syaitan. Di antara manfaatnya juga adalah ya, mempersempit geraknya setan. Karena setan itu mengalir ya pada darah manusia melalui makan dan minum. Nah, kalau kita enggak makan, enggak minum, itu membuat gerak setan ya sempit. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa pada bulan Ramadan, kalau Ramadan datang, setan itu apa? Dibelenggu. Artinya dia dibelenggu, bukan berarti enggak bisa goda. Dia tetap menggoda, tapi godanya enggak sebebas seperti bulan-bulan lainnya. Karena kaum muslimin sibuk dengan ibadah, sibuk dengan puasa. Beda kalau di bulan-bulan yang lainnya. Ya, kalau di bulan-bulan yang lainnya gampang untuk digoda oleh setan. Tapi di bulan Ramadan susah, karena mereka sedang sibuk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat kalau di bulan Ramadan enggak bisa dipungkiri semangat orang melakukan amal kebajikan meningkat dibandingkan kalau bulan-bulan lainnya. Sholat subuh yang biasanya sepi ya rame, karena orang sudah pada bangun sahur kan, apalagi yang namanya terawih hari-hari awal, insya Allah ya, Masjid Al-Ihsan gak cukup sampean, tapi mbuh meneh ya akhir-akhir. Nah, kan gitu. Ini terus lagi sedekah orang, masya Allah, berlomba-lomba dalam bersedekah, ya. Apalagi kalau di Mekah ya, di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, orang rebutan untuk biar buka di tempatnya dia. Nah, ini termasuk hikmah dari apa? Ibadah puasa. Di antaranya juga hikmah dari puasa juga adalah wajunnatul muharibin. Dia adalah tameng. Ya, tameng dari apa? Tameng dari syahwat, tameng dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, Baik. Kemudian di antara hikmah juga, beliau kata beliau, walahu ta'thirun ajibun fi hifdzil jawarihid dhahirati wal quwa al batinah. Ya, di antara manfaatnya juga adalah untuk sehat. Jadi puasa itu sehat. Ya, puasa itu sehat. Dan itu terbukti dalam riset kedokteran. Walaupun hadis sumu tasihhu tidak sahih. Ya, puasalah kalian niscaya kalian sehat. Ya, hadisnya enggak sahih tapi maknanya benar. Ya, maknanya benar bahwa puasa itu adalah membuat kita apa? Sehat. Karena sumber penyakit itu adalah pada makanan. Karena ini kan sampah makanan ini. Ngumpul semuanya di perut ini. Ini kan sampah, jadi kotoran kita. Nah, di situ sumber penyakit. Ya, makanya kita enggak boleh juga banyak-banyak makan, terutama bulan Ramadan. Biasanya balas dendam soalnya. Nah, ini. Hati-hati. Balas dendam akhirnya malah bikin males. Nah, kemudian di antara hikmah juga adalah yang paling inti, yaitu agar menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diambil dari la'allakum tattaqun tadi. Dan yang terakhir, ya, untuk menstabilkan syahwat, kata beliau, wa amara man istaddat alaihi syahwatahu lin nikah wala qudrata lahu alaihi bisyam wa ja'alahu wija'a hadhihi syahwah. Ya, di antara hikmah berpuasa juga adalah untuk menstabilkan syahwat. Makanya kata beliau, Rasulullah memerintahkan anak-anak muda yang udah pengen untuk nikah, ngepet nikah, ya, tapi belum mampu, disuruh oleh Nabi SAW untuk memperbanyak puasa. Ya, kata Nabi, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, ya, maka hendaknya dia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga farji. Faman lam yastati, kalau yang enggak mampu, fa alaihi bisyam. Ya, kalau yang enggak mampu untuk menikah, ya, belum siap, ya, belum punya modal, belum punya keberanian dan sebagainya, maka apa? Banyaklah berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa menstabilkan syahwat. Dan ini penting. Ya, karena syahwat jika tidak direm, maka akan menjerumuskan pelakunya kepada, ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tentang puasa dan tentang hikmah-hikmah puasa. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa dan petunjuk Nabi tentang puasa. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.